Mohon nasihatnya tentang pentingnya ta'awun dalam dakwah ini. Barakallahu fiik. Ya, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang hal ini, pentingnya ta'awun dalam dakwah. Barangkali sebagian masih ingat yang saya sebutkan, atau kalau ada yang merekam barangkali bisa didengarkan. Yang jelas bahwa dakwah ini, ahibati fillah rahimakumullah, perlu kita emban bersama-sama. Ya, ini merupakan tugas kita bareng-bareng. Walaupun masing-masing kita sebetulnya berkewajiban, ya, tapi ya kita menyadari pentingnya kebersamaan dan bantu membantu. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan apa? Man ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Riwayat Abu Dawud. Tidakkah ada seseorang yang mau membawa aku ke kaumnya? Karena orang-orang Quraisy menghalang-halangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ini artinya apa? Ta'awun, ya kan? Nabi dakwah di Quraisy, sudah orang Quraisy enggak mau menerima. Terus mau dakwah kemana? Masih ada umat yang lain. Tapi bagaimana? Siapa yang mau menghubungkan saya? Nabi katakan, ala rajulun. Tidakkah ada seseorang yahmiluni ila qaumi, yang mau membawa saya ke kaumnya? Nah, perlu ada ke tempat saya. Ya, Anda yang menyampaikan. Saya fasilitasi. Nah, ini sebagai gambaran salah satu bentuk ta'awun dalam dakwah. Nabi juga mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika haji wada di hadapan umat yang banyak, tapi belum semua umat Islam itu, di belakang mereka masih ada. Maka Nabi katakan, bal yuballigh asyahid minkum al-ghaib. Siapa yang hadir di antara kalian mendengar kata-kata ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Ta'awun atau tidak? Ta'awun dalam menyampaikan al-haq. Ya. Nah, dan bentuk ta'awun banyak sekali. Ya. Ini baru dalam bab menyampaikan yang haq. Ya. Di sana dakwah Islam kan luas, ya, bukan hanya menyampaikan tapi mengamalkan. Semuanya butuh kepada ta'awun kita semuanya. Maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk punya andil dalam dakwah ini dalam kebaikan. Ya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya. Ada orang yang ahli dalam suatu bidang, tidak ahli dalam bidang yang lain, ya silakan pada bidangnya salurkan dalam kebaikan. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Dan masing-masing insyaallah akan dapat pahala dari Allah Azza wa Jal, karena Nabi juga bersabda, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjuki kebaikan, dia dapat pahala seperti yang melakukannya. Nah, kita menjadi fasilitas untuk orang dapat kebaikan, insyaallah juga dapat bagian daripada pahala-pahala tersebut. Wallahu a'lam. Apakah surga di bawah telapak kaki ibu? Ya, ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ketika sahabat ingin berperang, kemudian dia meninggalkan ibunya dalam keadaan ibunya tidak mengizinkan. Maka Nabi katakan, irji ilaiha fa innal jannata tahta qadamaiha. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kamu pulang. Pulang ke ibumu, sesungguhnya surga ada di kedua telapak kakinya. Ya. Dan maksudnya adalah apa? Bahwa masuknya seseorang ke dalam al-jannah itu di antara sebab utamanya adalah berbakti kepada orang tua. Itu maksudnya. Bukan surga di kaki, ya. Ini bukan itu maksudnya jelas. Tapi maksudnya adalah agar seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang itu menjadi sebab utama seorang masuk ke dalam surga. Ya. Bukan dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, ini kan lafaz yang masyhur, ya. Tapi itu bukan lafaz hadis. Itu mungkin kesimpulan dari hadis atau itu ucapan mungkin seorang ulama awal-awalnya dulu, wallahu alam, ya. Tapi itu bukan lafaz hadis. al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bukan lafaz hadis yang saya tahu, cuma secara makna ada hadis yang seperti tadi saya sebutkan di awal. Apa hajar menurut makna atau istilah? Hajar ya, tadi saya sebutkan secara bahasa itu menjauhi, ya. Warrujza fahjur. Juga dalam hadis tidak halal, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya dan seterusnya. Ini menjauhi, tidak berbicara dengannya dan seterusnya. Secara istilah seperti yang tadi saya sebutkan, kita sudah terangkan tadi, maknanya kurang lebih seperti itu. Jika ada seorang suami yang berbuat maksiat dan setelah diingatkan dan dinasihati istrinya, dia tidak mau bertobat dari perbuatannya, bolehkah si istri memboikot atau menghajar suaminya? Ya. Ya. Secara umum, ya, kalau ini memang seperti yang disebutkan, dia berbuat maksiat, bisa jadi itu salah satu cara untuk memperingatkan suaminya dan menasihati suaminya. Ya, namun memang mungkin agak pelik ya masalah ini, karena di sisi yang lain juga istri perlu melakukan kewajibannya terhadap suami. Jadi kalaupun hajar terhadap suami, maka itu nampaknya bukan hajar yang sifatnya mutlak, ya, tapi mungkin dalam bab-bab tertentu, ya, untuk memberikan peringatan kepada suami. Wallahu a'lam. Beberapa kali saya mendengar bahwa Syarabi menasihati salafiyin agar ta'awun, tarahum, ya, tarahum dan ta'aluf, yakni saling berkasih sayang di antara mereka. Kejahatan yang terjadi, banyak sekali gesekan di antara ikhwan sehingga mereka menghajar satu sama lain. Ya. Apa sebab mereka menghajar di antara mereka? Kalau sebabnya urusan duniawi, maka tidak boleh, ya. Nabi katakan la yahil, tidak halal di muslim, bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari atau 3 malam. Ya. Yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha, keduanya berjumpa satu terhadap yang lain, saling berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi hendaknya kalau urusan-urusan duniawi kita agak memberi kemudahan, ya, dan lebih mengutamakan mempererat hubungan ikhwah Islamiyah, lebih banyak mengalah dalam urusan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau karena urusan din, ya, ya, seorang boleh menghajar, walaupun kadang-kadang di sini perlu kita lihat masalah permasalah. Lebih baik ya senantiasa berkonsultasi kepada para asatidah kalau ada urusan semacam ini, supaya bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, ya, sehingga tidak terkesan, ya, antara ahlus sunnah justru kehidupan ta'awunnya kurang erat, ya, justru mestinya ta'awun antara ahlus sunnah, kedekatan di antara mereka sangat erat, sangat baik, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kehidupan mereka nampak begitu indah, ya, dengan ukhuwah yang begitu kuat di antara mereka. Dalam urusan duniawi mereka begitu mempermudah urusan duniawi, rela berkorban duniawinya demi keeratan ukhuwah mereka. Itu antara muhajirin dan ansar, hal yang luar biasa. Ya, jadi pada dasarnya kita berusaha untuk talahum, tarahum, saling berkasih sayang. Kalau ada masalah dikonsultasikan kepada ustadz-ustadz setempat agar bisa diselesaikan dengan baik. Apakah gambar seorang pembalap yang mukanya ditutup rapat oleh helm, ya, bisa dikatakan sebagai gambar makhluk bernyawa? Allah alam ditanyakan kepada para ulama, tapi dihindari tentu lebih bagus. Cuma tentang hukum boleh dan tidaknya ditanyakan kepada para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Apakah Ahlul Bait sampai sekarang masih ada? Masih ada. Ahlul Bait sampai sekarang masih ada. Buktinya apa? Buktinya Imam Mahdi dari mana? Hah? Imam Mahdi Ahlul Bait, ya kan? Ya, kalau Ahlul Bait sekarang sudah enggak ada, terus Imam Mahdi dari mana? Ya, Imam Mahdi, Mahdinya Ahlus Sunnah dari Ahlul Bait. Apakah termasuk riba apabila pinjam pada saudara untuk membuka usaha kemudian dijanjikan hasil usaha beberapa persen selama hutang belum dikembalikan, atau hutang dicicil tiap bulan tapi dikasih beberapa persen dari hasil usaha? Terima kasih. Ya, ini termasuk riba, jelas ya. Ini termasuk riba. Ini adalah memberi untung kepada orang yang meminjami. Itu riba. Kaidahnya kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Tiap peminjaman yang berakibat memberi manfaat kepada yang meminjami, maka itu adalah riba. Sampai seandainya itu sifatnya hanya hadiah, ya, selama saya pinjam dia, saya sering kasih dia hadiah, maka hadiah itu riba. Sebelum saya pinjam, enggak pernah saya beri hadiah. Nah, hadiah ini adalah riba. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.